tak pernah puas bercumbu. Tangan aku dan tanganmu liar ketika kita rapat di larut malam. Rambut aku dan rambutmu kusut ketika tanam rindu mencabut kalung. Selamat malam Tante Lizzie, selamat tidur nyenyak ini. Semoga kau puas hati serta selamat malam Tante Lizzie. Aku ingat mukamu Kiko. Senyum kecil tutup dada bilang bahwa aku jantan. Ya, mata aku dan matamu merah seusai kita teguk secangkir arak. Tubuh aku dan tubuhmu lelah ketika kita usai nyanyikan cinta. Asik lagi. Selamat bobo Tante Lizzie, selamat tanam minat. Semoga kau mimpi panjang out tentang kenakalan kita. Ingatkah di remang sinar sepotong lilin kita pernah puas bercumbu. Ingatkah di remang sinar sepotong lilin kita pernah berbuat gila.